Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, ahibbatil kiram, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Menjadi sunnatullah, ketetapan dan ketentuan yang Allah berlangsungkan dalam kehidupan sejak diutusnya Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi yang pertama hingga diutusnya nabi dan rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa mereka di dalam mengemban, melaksanakan tugas kenabian, tugas kerasulan sebagai penyampai al-haq, di sana juga ada para penyeru-penyeru kebatilan. Mereka-mereka yang menghalangi sampainya al-haq dengan berbagai macam cara dan upaya agar kebatilan itu tetap jaya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa wafatnya, meninggalnya orang-orang yang Allah utus dari kalangan Nabi, dari kalangan Rasul, mereka makhluk-makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang punya kepedulian besar dalam hal menegakkan al-haq, meninggalnya satu persatu, wafatnya satu persatu dari mereka, yang dalam hal ini pula telah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan bahwa manusia yang mulia sepakat para ulama setelah wafatnya Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggal disusul kekhalifahan Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan dan seterusnya, hingga hari ini wafatnya para ulama, ternyata Allah tetap menjaga bahwa al-haq yang namanya kebenaran itu tidak sirna dengan wafatnya para pembawanya. Sehingga di sini barakallahu fikum, semoga kita menjadi orang-orang yang punya kepedulian dalam menegakkan al-haq, dalam menyebarkan al-haq, dan bukan pihak-pihak yang menghalangi wal-iyadan billah, bukan pihak-pihak yang barakallahu fikum memprovokasi demi sirnanya al-haq, kebenaran, keadilan di satu tempat. Ahibati fillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kembali sepantasnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jika kita bukan kepada pihak yang nampak secara kaulan, secara ucapan, yaitu menjadi para penyeru, da'i, yang punya kepedulian membela, menegakkan al-haq, karena berbagai macam keterbatasan atau karena kekurangan dari banyak hal, maka marilah kita sebagai orang-orang yang menerima al-haq, membenarkan al-haq, menerima al-haq, dan punya sifat taslim wal qabul, punya sifat barakallahu fikum berserah diri menerima, dan barakallahu fikum bukan menjadi orang-orang yang menentangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal kali barakallahu fikum menyampaikan al-haq, seruan untuk mengucapkan kalimatu la ilaha illallah, beliau berkeliling ke beberapa kabilah. Tapi apakah begitu dengan mulusnya tanpa resiko? Bala, resiko yang harus beliau hadapi. Dan apabila kita menengok dan melihat seberapakah kepedulian kita, andilnya kita dalam menegakkan al-haq, dalam menegakkan keadilan, serta resiko yang kita hadapi, maka sungguh belum ada apa-apanya. Sebab itu marilah sama-sama kita mengkaji bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan para anbiya, demikian pula para rasul, dan sesungguhnya pada kehidupan mereka terdapat pelajaran yang penting, bukan hanya sekedar cerita-cerita yang diceritakan, kisah-kisah yang dipaparkan, namun padanya pelajaran yang berarti bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang Allah berikan taufik. Salah satu ayat yang Allah Azza wa Jalla perintahkan agar kita itu menjadi pihak, sosok, seorang yang punya kepedulian dalam hal menegakkan al-haq, ialah pada qauluhu ta'ala dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan Allah Azza wa Jal kepada mereka-mereka yang kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan, zat yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, zat yang akan memberikan balasan barang siapa yang berbuat baik, kebaikan pula yang akan dia peroleh, dan yang mengancam barang siapa yang berbuat jahat, keburukan dan kejelekan, dosa dan kemaksiatan, juga azab, siksaan. Jika tertunda di dunia, tidak akan luput seorang dari siksa Allah di alam kubur. Dan jika tertunda, maka di hari kiamat. Allahumma salimna minal azab. Semoga Allah lindungi kita, Allah maafkan kita dari berbagai macam kesalahan dan dosa yang kita perbuat, dari azabnya, dari iqabnya. Banyak pihak-pihak yang barakallahu fikum mereka itu berani melontarkan, berani mengucapkan, kalau dengan bahasa-bahasa yang andai kata mudah, kita katakan lancang. Yang namanya kelancangan, seorang barakallahu fikum seandainya dikatakan kepada sesama kita, seorang mungkin akan mengatakan tidak beresiko. Tetapi adanya pihak-pihak yang mereka lancang menantang azab, kelancangan itu dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, kalau memang berbagai macam bencana, musibah, petaka, itu karena sebab dosa dan kemaksiatan, kalau memang satu negeri itu diazab oleh Allah, dilululantahkan oleh Allah, didatangkan bencana oleh Allah, ditenggelamkan, ditelan bumi, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut, yang dikatakan homo, laki-laki berpasangan dengan laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan pun juga suka dengan perempuan, yang dikatakan lesbinya. Nyatanya negeri kami tidak diazab, negeri kami selamat. Allahumma salimna, Allahumma salimna. Fabarakallahu fikum, sehingga termasuk hendaknya seorang qawwalan, tidak bermakna kemudian seorang arogansi, tidak bermakna seorang kemudian dengan cara-cara yang kasar, tidak kemudian barakallahu fikum didasari dengan emosi. Marilah kita jaga keluarga kita, kita jaga komunitas kita, kita jaga putra putri kita, kita jaga pondok-pondok kita, putra maupun putri, kita jaga masyarakat kita, lebih luas daerah kita, negeri kita, dari adanya praktek-praktek yang ingin melegalkan hubungan sejenis. Kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, kita ingatkan para orang tua, dan kita biasakan pada anak-anak kita kepada pembiasaan-pembiasaan yang sesuai dengan fitrahnya. Ya mohon maaf ya, dalam keluarga itu kadang-kadang anak-anak kita suka bercanda. Candanya sesungguhnya tidak baik. Sebagai misal, adiknya yang masih kecil, mungkin usia 1 tahun, 2 tahun, laki-laki, dipacai, dipakaikan jilbab, kan begitu ya. Kok nampak cantik. Tidak benar yang semacam ini. Atau barakallahu fikum, pembiasaan-pembiasaan yang juga dilakukan di kalangan kaum awam. Anak perempuan dibiasakan dengan pakaian-pakaian apa? Laki-laki. Tumbuh anak remaja dewasa terbiasa pula dengan pakaian-pakaian laki-lakinya, sehingga tidak menampakkan fitrah secara zahirnya dia perempuan. Begitu pula pertemanan. Jika kita dapati di sana pada kecondongan-kecondongan yang berlebih pada putra maupun putri kita, kita ingatkan, kita nasihati. Karena jika seorang telah berpenyakit semacam ini pada sebagian sampai na'udzubillah, mereka memasuki dunia yang sudah berumah tangga pun juga tidak berhenti. Allahumusta'an, Allahumusta'an. Sebab itu barakallahu fikum, kepedulian seorang menegakkan al-haq bukan hanya seorang tampil berdiri di atas mimbar-mimbar, duduk di atas kursi, kitab berada di atas meja, dia bacakan, qala Allah, qala Rasul. Tetapi kepedulian dalam keseharian, kebenaran kita tegakkan, kebatilan marilah sama-sama kita perangi. Karena musuh-musuh penyeru kebatilan itu juga tidak kemudian mereka santai, bahkan lebih gencar, bahkan jumlahnya lebih banyak. Dengan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang bisa kita lakukan, berbagai macam perkara yang membatasi ataupun keterbatasan kita semua, dari sisi ilmu, dari sisi kemampuan, sehingga barakallahu fikum, berbagai macam kemungkaran yang kadang kita lihat, yang kita saksikan, seringkali kita dihadapkan hanya sekedar Allahumusta'an, Allahumusta'an, yaitu kepada ketidakmampuan kita dalam hal apa? Mengingatkan, dalam hal apa? Mengingkarinya. Yang ada Allahumusta'an. Apakah seperti itu? Yang kita hanya mampu Allahumusta'an. Na'udzubillah. Kan begini, demikian. Sementara hal itu barakallahu fikum terus. Zaman-zaman yang di situ banyak fitnah terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya zahir, yang andai kata seorang tanpa membaca Al-Quran, tanpa kemudian mendengarkan hadis, itu sudah mengetahui bahwa itu satu kemungkaran, itu pun banyak yang kadang-kadang kita tidak mampu mengingkari. Belum lagi kalau kemudian para penyeru kebatilan, mereka datang dengan membawa baju yang dikatakan syubhat, seolah-olah al-haq yang mereka sampaikan, seolah-olah al-haq yang barakallahu fikum mereka hasung, mereka bawa, mereka bela. Tetapi barakallahu fikum, ternyata ada di sana kebatilan yang terselubung. Karenanya barakallahu fikum, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunu qawwamina lillah. jadilah orang-orang yang dikatakan qawwamin, para penegak al-haq. Yaqulu al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, ya'ni dhalika, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum, hendaknya dirinya menjadikan tentang akhlak dan kepribadiannya, sifat dan perangainya, al-qiyam lillah, orang-orang yang senantiasa menegakkan al-haq. Hendaknya akhlak, kepribadian, sifat dan perangainya menjadi orang-orang yang mereka itu al-qiyam, sosok seorang yang senantiasa menegakkan al-haq, yang lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya barakallahu fikum, ketika seorang menjadi penegak al-haq, disitulah kelaziman bagi kita untuk mengetahui dan sama-sama mempelajari, punya kesungguhan mempelajari al-haq, dan tentunya pada masing-masing manusia diberikan kemampuan yang berbeda-beda, kefahaman yang tidak sama, namun tidak menjadi penghalang, jangan menjadi penghalang. Apabila kita jumpai barakallahu fikum para ulama di masa-masa silam, di sebagian mereka itu terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal fisik, ada yang buta, ada yang pincang, namun semua tadi tidak menghalangi mereka untuk apa? Thalabul haq, tafaqquh fid din, mempelajari agama, mencari kebenaran. Fabarakallahu fikum, disebutkan oleh Abdullah bin Wahab, yaitu murid Imam Malik rahimahullah, kana awwalu amri fil ibadah qabla talabul ilm. Dia menggambarkan dirinya, dulu awal urusanku dalam perkara ibadah sebelum aku belajar adalah fawalaja bi syaitan fi dzikri Isa bin Maryam kaifa khalaqahu Allah. Syaitan membisikkan, membawa kepadaku dalam barakallahu fikum masalah keberadaan dan lahirnya Isa ibn Maryam, bagaimana Allah ciptakan. Fashaqautu dhalika ila asyaykhin faqalali, lalu aku keluhkan masalah itu kepada seorang guru dan berkata kepadaku, qala ay ibnu Wahb, wahai ibnu Wahab, yaitu Abdullah bin Wahab, qultu na'am, qala utlubul ilm, tuntutlah ilmu, carilah al-haq. Qala fa kana sababu talabi al-ilm. Dan itulah yang mendorongku, memotivasiku untuk kemudian giat dalam hal belajar. Nah, sebagian orang barakallahu fikum ketika berbagai macam muskilah dalam kehidupan, berbagai macam problem yang dihadapi dalam hal urusan misalnya pemikirannya, keyakinannya, muamalahnya, ibadahnya, jarang yang kemudian terpanggil untuk apa? Menanyakan ahlul ilmi bagaimana solusinya. Tentunya para ulama akan mengatakan solusinya seorang belajar. Solusinya seorang untuk kemudian barakallahu fikum senang, memberi semangat kepada diri untuk apa? Talabul haq, mencari kebenaran. Yang dengannya dia tegakkan al-haq tadi kepada siapa? Sebelum kepada orang lain, untuk dirinya sendiri dia selamat. Kan demikian. Karenanya para ulama barakallahu fikum, termasuk tanda-tanda yang menampakkan berbarokahnya ilmu seorang, lurusnya niat seorang dalam hal talabul haq, dalam hal mencari ilmu, bahwa ilmu yang dia pelajari, hal-hal yang dia tanyakan kepada gurunya, kepada ustadznya, untuk apa? Yarfa'u jahli an nafsi, supaya dirinya sendiri terangkat dari kebodohan, punya ilmu dalam hal apa? Beramal. Dan betapa banyak seorang yang barakallahu fikum menerima al-haq, itu kadang bukan karena kita semangat menyampaikan, tetapi semangatnya kita dalam hal mempraktekkan, mencontohkan, mengamalkan. Dan demikianlah sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terapkan, beliau praktekkan. Sebab itu sering kita mendengarkan sahabat-sahabat Rasul dalam hal menukil ilmu dari Rasulullah SAW adalah apa? Ra'aitun nabiyya. Kan begitu. Salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat nabi, aku salat bersama nabi. Demikian-demikian yang mereka lihat. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan seperti pada hadis Malik ibn Huwairith, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Utsman ibn Affan ketika menukil, mempraktekkan dan ingin mengajarkan bagaimana wudunya nabi, apa yang dikatakan Utsman? Aku berwudu seperti aku melihat nabi berwudu. Kan begitu. Dalam keseharian, manakala kita bermuamalah, seandainya kita berada di atas al-haq, di atas ilmu, lalu kita praktekkan, kita amalkan, seorang mungkin barakallahu fikum tanpa banyak mendengar dari kita bagaimana misalnya cara seorang sholat dalam hal bermuamalah, mereka meniru. Aku melihat fulan jika bermuamalah demikian. Aku melihat fulan jika beribadah demikian. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa si fulan itu berjalan di atas ilmu. Begitulah. Fabarakallahu fikum. Kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kunu qawwamina lillah. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang qawwamin, penegak, yang tentunya di sini al-haq, Berkata Ibnu Katsir, kunu qawwamina ay bil haq. Jadilah pihak yang menegakkan. Menegakkan apa? Al haq. Lalu Allah Azza wa Jal menekankan lillahi. Dan sebagai penegak al-haq tadi, hendaknya semata-mata karena Allah. Yaqul rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, la li ajlin nas. Bukan ada nilai-nilai tendensi karena untuk atau karena manusia. Seorang berbuat, menegakkan keadilan, kebenaran, itu jangan sampai karena manusia, tapi lillah. Demikian pula la li ajli sum'ah, bukan karena ingin didengar. Syuhada bil qist, menjadi saksi-saksi dengan cara yang adil. Menjadi saksi dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin atau syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian seorang kepada yang lain membawanya, membuatnya dia berlaku tidak adil. Baik itu terhadap orang kafir, seandainya memang padanya itu tatkala ada satu masalah dan kebenaran bermakna, misalnya ada satu konflik, pihak yang benar itu pada orang kafir, jangan kemudian mentang-mentang orang kafir lalu kita katakan kita berpihak kepada seorang muslim. Katakan bahwa yang salah siapa, yang benar siapa. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah. Karena dengan sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Apa yang dimaksud dengan barakallahu fikum i'dilu huwa aqrabu littaqwa? Berlaku adillah, dia lebih dekat kepada at-taqwa, yaitu ketika seorang barakallahu fikum dengan cara berlaku adil, perbuatan itulah yang menunjukkan sifat-sifat dan perangai ahlu taqwa. Sifat kepribadian ahlu taqwa. Lalu Allah Azza wa Jal menyebutkan pada akhir ayat, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha teliti atas segala apa yang kamu perbuat. Seandainya seorang barakallahu fikum berbuat kebaikan, maka Allah pun membalas kebaikan karena telitinya Allah. Dan siapa yang berbuat jahat pun juga demikian. Jika kejelekan, kejelekan pula yang akan dia dapati. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa ayat ini kisah sebab nuzulnya ketika orang-orang Yahud dari kalangan Khaybar, orang-orang Yahud dari kalangan orang-orang Yahudi di kampung yang namanya Khaybar itu menghendaki untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah ingatkan, hendaknya manusia itu menjadi saksi dengan cara yang adil kalau dihadapkan kepada satu masalah. yang dimana kebanyakan manusia itu barakallahu fikum, dia itu diminta untuk jadi saksi, bahkan banyak pihak yang tidak diminta jadi saksi meminta-minta untuk menjadi saksi dan berujung kepada kebohongan dan ketidakadilan. Ini bukan perangai, ini bukan sifat orang-orang ahlu taqwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, liyakun min akhlakikum wa sifatikum al-qiyam lillah. Hendaknya seorang itu barakallahu fikum, kepribadian, sifat dan perangainya menjadi orang-orang yang mereka itu apa? Menegakkan al-haq dan lillah, karena Allah, bukan karena manusia, dan tidak ingin didengar manusia. Syuhada'a bilqis, sebagai saksi yang barakallahu fikum penuh dengan keadilan. InsyaAllah nuwasil ba'da salat isya barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan dan mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu. Hafizakumullah.